Assalamualaikum Allah. Kita melanjutkan pelajaran kita, walaupun sebenarnya pelajaran ini berlanjut, tapi tetap insya Allah, walaupun ada potongan-potongan atau penggalan-penggalan yang kita akan sampaikan dan yang antum insya Allah dengar, akan tetap ada manfaatnya bi'inillahi ta'ala. Ini bantahan terhadap beberapa syubhat. الأمر الثاني قال المؤلف رحمه الله حفظه الله الأمر الثاني في قوله ولسنا مجبرين باتباع فلان أو كما قال نشبهات ketika ada seseorang barakallahu fikum menyimpang dalam manhajnya, metode pemahaman dia terhadap agama ini atau cabang dari cabang-cabang agama ini, kemudian dia diingatkan, ya fulan, engkau salah dan keliru, afwan. Dengan lembut kita menyampaikannya, kalau memang memungkinkan, dengan lembut kita menyampaikan dan mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa ul mu'minin, ya fulan, engkau salah dan keliru dalam masalah ini. Syekh Ulan berfatwa tentang masalah ini salah, tidak seperti dengan apa yang engkau fatwakan. Engkau salah dan keliru, apalagi dalam menghukumi seseorang atau manhaj seseorang atau pemahaman atau kelompok tertentu. Jawabannya lasna mujbarina bittiba'i fulan aw kama qala. Dia mengatakan, oh saya tidak harus mengikuti si fulan dalam masalah ini. Masya Allah, dia mau mengelak. Dia mau mengelak. Ulama telah menyampaikan dan menerangkan kesalahan orang-orang tertentu, pemahaman orang-orang tertentu, pemikiran kelompok-kelompok tertentu. Yang ini kita sampaikan ke mereka-mereka ini yang mungkin sebagai da'i bahkan mungkin. Tapi karena untuk menolak secara halus, dia mengatakan, oh saya tidak harus mengikuti kiai fulan atau syekh fulan. Agar. Jawabannya, nahnu naqul anta lasta mujbaran bittiba'i fulan. Naam. Iya. Kita katakan kepadanya, engkau tidak wajib mengikuti si fulan, itu benar. Lakin qauluka hadza mujmal. Tapi ucapanmu ini terlalu umum. Fa innahu yahtamilul khata' was-shawab. Fa innahu yahtamilul khata' was-shawab wa yahtamilul haqq wal batil. Ucapanmu ini, saya tidak wajib mengikuti si fulan, ini bisa memungkinkan salah dan benar, bisa menjadi hak dan bisa pula menjadi batil. Wa kana jadi rabbika antafsah. Dan sepantasnya engkau lebih memperjelas فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان بذاته. Hendaknya engkau memperjelas ucapanmu ini arahnya kemana sesungguhnya, karena sesungguhnya makna dari ucapan itu al-ibrah yang dianggap dan bisa dipahami laisat biqauli fulan au allam bidzati, bukan ucapannya si fulan atau si fulan tertentu pada zatnya, balil ibratu biddalil, bahkan yang menjadi patokan sesungguhnya adalah dalil. Hagada. Baik. Sudah mengarah insyaallah jawabannya. Bal ibratu bid-dalil fa hina ma yatanaza'u an-nasu fi amrin min al-umur fa innahu yajib raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulih. Bal ibratu bid-dalil, bahkan yang menjadi pokok pegangan kita itu adalah dalil sesungguhnya. Fa hina ma yatanaza'u an-nas, maka ketika terjadi percekcokan, pertikaian, perselisihan di antara manusia ini, baik, di berbagai macam perkara, fainahu yajibu raddu ma tanaza'u bihi ila Allah wa rasulih, maka wajib untuk mereka kembalikan apa yang mereka perselisihkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemerintah kalian atau ulama kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', maka jika sekiranya kalian berselisih dalam satu masalah, farudduhu ila Allahi wa rasulihi, kembalikan semuanya kepada Allah, yakni kitabullah wa rasulihi, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Para ahli ilmi, dikatakan oleh para ulama kita, ar-raddu ila Allah wa ar-raddu ila kitabihi, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mengembalikannya kepada Al-Qur'an. Wa ar-raddu ila rasulihi wa ar-raddu ilaihi fi hayatihi, adapun mengembalikan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menghadap kepada beliau begitu ketika beliau masih hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, maka kalian menghadapkan urusan-urusan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ila sunnatihi ba'da mamatihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan urusan-urusan ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau. Baik, fa qauluka hadza fi ghayatil fasadi wal mutlan wa la yafham minhu ahadun illa annaka turidu an tarbitan an turbitan nasa bika aw biman huwa ala shakilatika minal mutasaddirina lil ilmi wal mutasaddirina maidan ad da'wah. Faqauluka hadha, maka ucapan ini, saya tidak lazim, saya tidak harus, saya tidak wajib untuk mengikuti si fulan. Ini kata-kata yang benar adanya, tapi arahnya terlalu umum, kan? Bisa benar, bisa salah. Yang intinya adalah ketika orang tersebut menyampaikan kepada kita kebenaran dengan dalil-dalilnya, maka wajib kita mengikuti apa yang dibawa oleh ulama tersebut dengan dalil-dalilnya, bukan orangnya, kan? Sebagaimana dikatakan tadi dalam pelajaran sore yang disampaikan oleh Tayyib Ustadzuna Al-Fadhil, Tayyib, ulama itu dalilun ila dalil. Hagada. Dalilun ila dalil. Dalil yang menunjukkan kita kepada dalil. Ini penunjuk untuk ke dalil yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kapan orang itu menyampaikan kebenaran, maka wajib kita mengikutinya. Apakah yang menyampaikannya itu si fulan yang jelas yang dia bawakan adalah dalil yang sahih, maka kita harus mengikutinya. Jadi ucapan ini merupakan syubhat yang sangat besar. Maka dikatakan di sini, fi ghayatil fasad, puncak pada kerusakannya. Wal butlan, dan kebatilan. Wala yafhamu minhu ahadun illa annaka turidu an turbitan nasa bika. Dan tidak ada seorang pun yang memahami ucapanmu ini kecuali engkau pengen mengikat orang-orang dengan pemahamanmu sendiri. Agar. Dia salah dan keliru, dan dia sudah dianggap da'i. Agar. Kemudian dia diingatkan. Agar. Dia tidak mau orang-orang itu lepas dari dia. yang dengannya dia terus-menerus mau dalam kondisi salah. Yang penting orang-orang yang ada sih di sekitarnya tidak akan bubar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, awiman huwa ala syakilatika. Engkau mau mengikat orang-orang, mendekatkan orang-orang kepada pendapatmu dan dirimu sendiri atau orang yang semisal dengan engkau? Dari kalangan orang-orang yang senantiasa mengangkat diri. Agar mutasaddirin, mengangkatkan diri dan menonjol-nonjolkan dirinya di medan dakwah. Wa kana alwajibu alayka an turbitan nasa bi a'immatil huda wa ulama'il ma'rufina bi sihhatil mu'taqad wal manhajis sadid. Wa kana alwajibu alayka, padahal engkau, ini kita arahkan syubhat ini kepada duat, ustaz-ustaz yang sudah diustadkan, dipanggil ustaz. Wa kana alwajib, karena mereka ini yang paling getol menyebarkan syubhat, paling semangat untuk menyebarkan syubhat. Wa kana alwajib alayka, padahal yang wajib atas engkau, antur bitan nasa bi a'immatil huda, engkau mengikat manusia ini dengan para imam-imamnya, para ulama-ulamanya. Hakana ulama rabbani a'immatil huda wal ulama al-ma'rufina bi sihhatil mu'taqad, mengikat mereka dengan ulama-ulama yang benar akidahnya, wal manhaj salim, dan benar lurus manhajnya, as-salim, selamat dari campuran-campuran kebid'ahan dan penyimpangan. Wal ma'rufina kadzalika birrusukh fil ilmi wan nushh lil ummah. Hendaknya engkau mengikat, mengajak umat agar supaya senantiasa mendengar ucapan para ulama, bukan ucapan kita. Barakallahu fiik. Kita ini apa kata? Bahkan ada orang yang bertanya ke kita, kita hendaknya apa? Mengarahkan dan menukil ucapan dan fatwa para ulama. Kita katakan Syekh Fulan ditanya tentang masalah ini dan mereka berfatwa seperti ini, dalilnya ini. Agar ada wal aslam. Agar wallahul musta'an. Ulama yang kita maksudnya adalah ulama ya ma'rufina birrusuhi bil ilmi wan nushhi lil ummah, dan menginginkan kebaikan pada umat ini. Wallahul musta'an. Ada nasihat ulama kita, masya Allah. Janganlah engkau menjadikan kelemahanmu itu sebagai manhaj. Jalan yang engkau tempuh dan engkau mengajak orang-orang menempuh jalan itu. Agaklah. Hendaknya engkau bersyukur kepada orang-orang, para ulama yang menyampaikan kebenaran dan mereka berani untuk menyampaikan kebenaran. Engkau lemah, tidak mampu menyampaikan kebenaran. Hendaknya engkau mensyukuri orang-orang yang mampu dan bisa menyampaikan kebenaran. Berani dia menyampaikan kebenaran dan berani dia menerima risiko. Hakata. Sampai dikatakan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dijadikan tokoh sebagai lambang bahkan, dan digelar dengan Imam Ahlus Sunnah? Kenapa kira-kira? Apakah di zaman itu tidak ada orang-orang yang sepemahaman dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Di zaman itu tidak adakah orang yang memiliki pemahaman sama seperti pemahaman Al-Imam Ahmad? Agar. Tentunya ada. Cuman Al-Imam Ahmad lebih kuat dan lebih tegar, lebih berani untuk menyampaikan al-haq. Agar. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala. Di zamannya apakah tidak ada orang yang memiliki pemahaman lurus dan akidah yang bersih sama seperti akidahnya beliau? Ada. Cuma beliau yang betul-betul gigih, sabar, berani, lapang dada untuk senantiasa menyebarkan tauhid, sehingga beliau menjadi simbol ketauhidan di zamannya, termasuk di sunnah. Agar. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau memang kita tidak mampu karena lemahnya kita, jangan kita jadikan kelemahan kita ini sebagai jalan yang kita tempuh dan mengajak orang menelusuri jalan itu pula. Biarkan saudara-saudara kita, dan hendaknya kita menyokong dan mensyukurinya kalau ada di antara kita yang berani dengan ilmunya menyampaikan kebenaran, tapi tentunya dengan jalan yang syar'i. Agar. menyampaikannya dengan syar'i, wallahul musta'an. Tidak serampangan, tidak sembrono. Bukan asal berani, la. Wallahul musta'an. Baik. Maka ulama yang harus kita ikuti dan mengajak orang-orang untuk mengikuti ulama adalah ulama yang ma'ruf bisihatil mu'taqad. Yang pertama, hakala. Benar akidahnya. Baik. Jadi jangan ada orang mengatakan, oh kiai pulan, ustadz pulan, dia mengajar Fathul Majid, berarti sama dengan kita? Belum tentu. Hakan. Tapi karena ada orang mengatakan, ustadz, apa bedanya ini dengan itu? Tapi buku yang dibaca juga akidah tahawiyah, akidah wasitiyah, kata. Tapi belum tentu untuk kita katakan dia sebagai sunni salafi. Hakan. Fathul Majid, masya Allah, sampai dihafal matannya. Baik, bukan itu yang menjadi ukuran. Baik, bukan cuma semata-mata itu. Harus apa? Sihatul mu'taqad, keyakinannya benar. Manhajus sadid as-salim, dia memiliki manhaj, metode pemahaman beragama yang lurus dan selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, wal ma'rufi nabi kadzalika birrusukh fil ilmi wan nusl lil ummah, dan juga dia memiliki kriteria kedalaman dan kekuatan dalam masalah ilmu dan keinginan baik terhadap umat ini. Wallahul musta'an. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala, ulama arhamu di ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama itu lebih penyayang terhadap umat Muhammad alaihi salatu wasallam ketimbang ibu bapaknya sendiri. Agar fa'inkila kaifa dhalik, kalau ditanya kenapa bisa begitu, kenapa kok bisa ulama itu lebih penyayang terhadap umat ini ketimbang ibu bapaknya? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatuhum taibu ummahatihim taib yahfadunahum min nari dunya wal ulama yahmunahum min nari akhirah. Karena bapak dan ibu mereka hanya menjaga anak-anak mereka itu dari apinya dunia. Maksudnya kalau ada api dekat anaknya, cepat sekali dia mengambilnya, jangan sampai dia memegang api tersebut atau terjerumus ke dalamnya. Sementara ulama ini menjauhkan mereka dari api akhirat. Agar. Baik. Maka kita harus kembalikan umat dan mengikat umat ini dengan ulamanya yang memiliki kriteria tadi. Fa'inna ha'ulaihum warasatul anbiya, karena ulama-ulama inilah sebagai para pewaris nabi. Fa'idha qalu kalimatahum fi nazilatin minan nawazil aw fi amri minal umur aw fi tahdiri min rajulin minar rijal aw wa abanu biddalil fasada manhajuhum wa su'a ma akhadhi wajaba qabulu ma qalu. Fa'in ha'ulaihum warathatul anbiya, mereka-mereka ini para ulama adalah para pewaris nabi. Fa'idha qalu kalimatahum, kalau ulama ini sudah menyampaikan ucapannya, tinazilatin minan nawazil, pada perkara-perkara yang baru, kontemporer, aw bi amri minal umur, atau urusan dari sekian banyak urusan, aw bi tahdiri min rajulin minar rijal, atau ulama tersebut telah memvonis orang-orang tertentu bahwa dia telah sesat, dia telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, dia murtad, dia rajulun su, dia dal dan seterusnya, dia hizbi, taibun harif dan seterusnya. Kalau ulama sudah berfatwa tentang seseorang, wa abanu biddalili fasada manhajihi, dan telah menerangkan dengan dalil-dalilnya kerusakan manhajnya, pemahamannya, akidahnya, wa su'i ma'khadihi, dan jeleknya apa yang dia jalani, wajib kabul qauli, maka wajib bagi kita untuk menerima ucapan ulama tersebut. Agar wajib bagi kita untuk menerima ucapan ulama tersebut, li'annahu haq, karena itu adalah kebenaran. madama mabniyan ala dalil, selama ucapan itu dibangun di atas dalil, maka tidak benar kalau demikian posisi ulama tersebut untuk kita mengatakan saya tidak wajib mengikutinya. Sekali lagi, kalau posisi ulama ini sudah demikian keadaannya, menerangkan kesalahan, berfatwa tentang satu masalah dengan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, maka salah kalau kita mengatakan saya tidak wajib mengikutinya. Agar justru engkau wajib untuk mengikutinya. Kalau tidak, maka engkau senantiasa berada dalam penyimpangan. Lianau haq madama mabniyan ala dalil wa'alal bayinati wal burhan, selama fatwa-fatwa tersebut dibangun di atas dalil-dalilnya, wa'alal burhan wa'alal bayina wal burhan, dengan bukti-buktinya. Seperti para ulama tidak akan pernah mau mentahdir seseorang kecuali dengan bukti-bukti nyata, dan setelah nus, setelah nasihat, dan setelah muhlah. Para ulama kita diberikan laporan-laporan masuk, ya Syekh, si fulan dai di tempat kami begini pemahaman dia. Kalau dia Sunni Salafi, diingatkan, nasihat, dikirim surat, ditelepon, mungkin hagalah. Diingatkan melalui seseorang, ya, tolong kalau saya sampai ke tempat itu, ketemu dengan si fulan, sampaikan bahwa apa yang ada pada dia itu salah dan keliru dari pemahaman. Agar prosesnya panjang, agar. Butuh waktu. Agar dinasihati. Sampai pada saatnya nanti, ada batasan nasihat. Kalau mudarahnya atau kejelekannya lebih besar. Abul Hasan Al-Ma'ribi dulu ketika bersama dengan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala di bandara, dikisahkan oleh murid-muridnya Syekh Mukbil yang menghadiri kejadian itu. Ketika itu Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala masih dalam kondisi sakit. Perjalanan untuk berobat. Kata Syekh, bagaimana pendapatmu tentang Maghrawi pada saat itu, la'allahu, yang menyimpang. Kemudian karena terdengar bahwa Abul Hasan memuji-muji, maka diperintahkan, ditanyalah Abul Hasan ini, bagaimana pendapatmu tentang dia dengan penyimpangan-penyimpangannya. Ya Syekh, nasahu, kita nasihat. Illam yakbal, bagaimana kalau dia tidak menerimanya? Nasahu ya Syekh, kita nasihati ulang. Illam yantasih, kalau dia tidak menerima nasihat, nasahu, kita nasihati lagi. Illam yantasih, kalau dinasihati tidak lagi mau menerima nasihat, nasahu ya Syekh. Sampai beliau mengangkat suaranya, fa'illam yantasih, kalau dia sudah tidak mendengar nasihat lagi, nanti diangkat suaranya, baru dia mengatakan, muhadzir, kita memperingatkan, kita menjauhi dia, kita meninggalkan dia, dan seterusnya. Wallahul musta'an. Menunjukkan bahwa munasaha itu ada batasan-batasannya. Agar setelah kelihatan lebih banyak mudarat murad, kita biarkan dia, agar kita, para ulama membiarkan dalam bentuk nasihat, masih proses penasehatan. Ini adalah memberikan kesempatan dia untuk tobat, kembali. Tapi ternyata ketika semakin menjalar ini penyakit, banyak orang yang semakin sesat dan sesat, maka pada saat itu afli tahdir sudah. Jatuh ponis bahwa dia bal, dia sesat. Tidak ada seorang pun boleh untuk duduk di majelisnya, mendengarkan ceramahnya, membaca buku-bukunya, dan seterusnya. Agar wallahul musta'an. Maka ini yang menjadi kesimpulan kita di dalam pembahasan ini, dengan pertanyaan dan syubhat yang dilontarkan bahwa saya tidak harus mengikuti apa? Mengikuti ulama si fulan, maksudnya. Agar ini ucapan ini memang benar, karena kita tidak dibolehkan untuk bertaklid. Agar. Tapi ini kan terlalu umum. Agar. Boleh benar, boleh salah, boleh hak, boleh batil. Okay. Baik. Kalau tipe ulama tersebut termasuk ulama usu, ulama yang jelek, maka ini boleh kita ucapkan. Okay. Tapi kalau itu adalah ulama yang senantiasa berbicara dengan al-haq, dalil, burhan, maka tentunya tidak boleh kita ucapkan ucapan ini. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fiik. As-su'alur rabi'. Idza kana ar-rajulu masturul hal wa la yu'rafu anhu syai'. Seseorang masturul hal. Masturul hal itu tidak ketahuan dia sunni atau apa dia hagar. Khas. Masturul hal. Wa la yu'rafu anhu syai'. Kita tidak tahu tentang dia. Mungkin orang tahu tapi kita enggak. Menurut kita, kita cuma tahu namanya, kata. Setelah kita diberitahu tentang si fulan, ada si fulan dai di sana, namanya si fulan. Tapi kita tidak tahu apa yang menjadi aktivitas dia, pemahaman dia, manhaj dia dan seterusnya. Masturul hal, wala yu'rafu anhu syai', tidak kita ketahui tentang dia. Hal yajuzu su'alu anhu li ma'rifati halihi aw la yajuz? Pertanyaan sekarang, apakah boleh kita menanyakan tentang keadaan dia atau tidak? Untuk kita apa? Untuk kita mengetahuinya. Boleh atau tidak? Baik. Wafakakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Anda. Al-jawab, jawabannya adalah la syakka annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makan yafid 'ala an-nasi man la yu'raf. Hadzal ladzi la yu'raf in kana wadi'an sakitan walam yudhhir khilafan lil haqq fa innahu yabqa masturan. La syak, tidak diragukan lagi, anna fi kulli zamanin wa fi kulli makan, bahwa setiap tempat dan setiap waktu, ya fit 'ala an-nasi man la yu'raf, akan muncul pada manusia ini orang-orang yang tidak kita ketahui keadaannya. Hadzal ladzi la yu'raf, orang yang tidak kita ketahui ini, in kana wadi'an sakitan, baik. Kalau dia diam, tidak berbicara, tidak komentar, wala yudhir khilafan lil haq, dan dia pun tidak menampakkan penyisian terhadap al-haq. Fainahu yabqa masturan, maka orang ini pun tetap kita anggap masturul hal. Belum jelas. Lakin idza istaraban nasu min hali hadzal rajul aw aradu minhu amran minal umur falahum ay yahtabiru halahu. Akan tetapi idza istaraban nasu min hali hadzal rajul, orang sudah mulai ada riba, ada keraguan, ini orang kelihatannya mengagungkan sunnah tapi kok ada lain-lain, hagar istaraba, ada riba, kok tidak mau bergaul dengan kita, kok ini hagar, kok ada agak ganjal sedikit, hagar ada riba, ada keraguan kita terhadap orang ini. Istaraba. Istaraban nasu min hali hadzal rajul aw aradu minhu amran minal umur, atau orang-orang pengen untuk mengetahui, aradu minhu amran minal umur, atau pengen dari orang ini sesuatu. Masyarakatnya mungkin mau mengangkatnya menjadi imam, mau mengangkatnya jadi apa, mau jadi guru, jadi apa, kan? Boleh jadi demikian. Tapi karena mungkin dia menampakkan kesalehan. Dari pakaiannya saja sudah kita tahu, oh, masya Allah ini orang kelihatannya sedikit banyak memiliki pemahaman terhadap agama. Dari cara berpakaiannya saja, minimal ada keinginan untuk kebaikan. Tapi belum tahu kita sesungguhnya. Maka jangan gegabah kita langsung angkat dia menjadi imam masjid. Langsung kita angkat dia jadi takmirul masjid. Dia angkat kita angkat jadi guru. Pengajar untuk anak-anak kita. Taib. Awaradu bihu amra minal umur falahum ayyakhtabiru halahu, maka hendaknya kita mencari tahu keadaan orang ini sesungguhnya. Jangan sampai kita terlanjur kita memanfaatkan dia, menjadi memberikan dia kedudukan, ternyata salah dan keliru kita. Baik. Wa minasyawahidi ala dhalika ma rawahu Muslim wa ghairuhu min Muawiyah bin Hakam. Dan dari dalil atau syawahid, saksi-saksi atas apa yang kita ucapkan ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu, annahu qala kanat li jariyatun tar'a ghanaman li Kata Muawiyah ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, lain Muawiyah bin Hakam. Muawiyah lain. Kanat li jariyatun tar'a ghanaman li kibala Uhud wal Jawaniyah. Aku memiliki budak perempuan yang senantiasa menggembalakan kambing-kambingku di daerah sekitar Uhud dan Jawaniyah. Fatalatu dhata yaum, kemudian suatu saat aku mengontrol. Agar mengontrol kambing-kambingnya, ya, usaha kita jangan dibiarkan begitu saja, walaupun kita percaya kepada orang untuk mengelolanya, tetap kita harus apa? Senantiasa mengontrol dan melihat keadaannya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang perlu ditambah, mungkin ada yang perlu dikurangi dan seterusnya. Sesuai dengan maslahah untuk usaha kita. Fatalatu dhata yaum fa idad dibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata pada saat itu juga aku melihat seekor serigala membawa satu ekor kambing-kambing di antara kambing-kambing. Wa ana rajulun min bani Adam. Sementara aku ini adalah anak cucu Adam, satu dari sekian banyak anak cucu Adam. Asabu kama yasabun. Aku marah sebagaimana mereka marah. Ya mungkin karena lalai dia, lalai cuma bermain atau ada kegiatan lain, tidak menjaga betul itu kambing-kambing. Lakinni sakattuha sakatan, akan tetapi aku memukulnya dengan pukulan dan aku tempeleng dia. Fa'ata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzama dzalika alayya. Maka aku pun datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaan ini, kisah ini kepada beliau alaihi salatu wasallam. Fa'adzama dzalika alayya, dan beliau pun menganggap bahwa ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Qultu ya Rasulullah, apala utikuha? Dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan keinginan untuk menebus kesalahannya, dia telah memukul budaknya ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apala utikuha? Bagaimana kalau aku bebaskan dia saja? Aku merdekakan dia saja ya Rasulullah. Fala tini biha. Wajhu syahid di sini. Wajhu syahidnya di sini. Kini biha, datangkan perempuan itu. Baik. Datangkan perempuan itu, datangkan dia kemari untuk dicoba, diuji apakah dia yang berhak untuk dibebaskan dari perbudakan. Baik, karena yang dibebaskan dari perbudakan adalah apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperbolehkan untuk memperbudak orang-orang kafir? Karena mereka tidak mau memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sudah mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang pertama yang harus untuk kita merdekakan. Apakah dengan cara membayar kafarah, dengan cara membayar kafarah kemudian kita membebaskan mereka, atau membebaskan begitu saja fakurakaba? Membebaskan secara cuma-cuma, bukan kafarah, bukan yang lainnya. Wallahu musta'an. Fa'ataituhu biha, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perempuan itu. Faqalaha aynallah, ini ikhtibarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aynallah, di mana Allah? Qala fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Qala man ana, siapa saya ini? Qala anta Rasulullah, engkau ini Rasulullah. Qala itikha fa innaha mu'minah. Baik. Itikha fa innaha mu'minah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum didatangkan kepada beliau perempuan ini, beliau tidak tahu keadaannya. Taunya dia pengembala. Apakah dia kafir atau bukan, atau musyrik atau bukan, atau yang jelas masturul hal. Dia kondisinya tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan agar supaya dia bebas, dibebaskan atau tidak, dipanggil dulu, ditanya apakah dia muslimah atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itikha fa inna mu'minah." Setelah ditanya dan jawabannya benar adanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, imtahinu ahlal musil bil mu'afa, yani ibn Imran. Tapi paman dakarahu ayy bi khairin, qultu haulai ashabu sunnah wa jamaah. ومن عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, intahinu ahlal musil bil mu'afah. Hendaknya kalian intahinu menguji orang-orang musil nama negeri dengan mu'afah, yakni Ibn Imran, mu'afah Ibn Imran. Kau tanyakan siapa dia, bagaimana pendapat dia. Barakallahu fikum. Baik, dan di setiap zaman ada orang-orang yang dijadikan apa? Yang dijadikan sebagai apa namanya? Baik. Simbol barakallahu fikum. Baik, untuk kita menguji orang ini apakah dia sunni atau bukan. Agar. Baik. Qultu haulai bi khair, agar. Faman dzakarahu bi khairin, barang siapa yang memuji-mujinya, memuji Mu'afah bin Imran, siapa memujinya dengan kebaikan, qultu haulai ashabu sunnah wa jamaah. Aku mengatakan bahwa ini adalah ashabu sunnah, orang yang mengikuti sunnah dan jamaah. Wa man abahu, dan barang siapa yang mencelanya, qultu haulai ashabu bidah, aku mengatakan bahwa mereka ashabu bidah. Sama dengan orang-orang di zaman sekarang ini. Kalau kita tanyakan kepada mereka tentang Syekh Rabi, hafidahullah wa tsabbatahullahu wa iyana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan beliau di atas al-haq, dan kita juga semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas al-haq. Ini sekarang beliau menjadi simbol agar siapa yang menjelek-jelekkan beliau berarti ditanda tanya tentang apa? Kesunniannya. Agar. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Imma karena kebodohan dia, wa imma karena memang penentangannya dia terhadap al-haq. Baik. Seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bagaimana pendapat dia dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala? Baik. Dengan imam-imam sunnah di setiap daerah, di setiap negeri, agar ada imam-imam sunnah di setiap negeri. Baik. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala di Yaman, dan yang lainnya. Ditanya dia, bagaimana pendapatmu tentang Syekh Muqbil? Kalau dia mencintainya dan mengujinya, masya Allah, kita katakan ya ini insya Allah orang ialah orang yang dekat dan suka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Syekh Muqbil kuat dalam sunnah dan senantiasa memerangi kebid'ahan. Demikian juga Syekh Al-Ban rahimahullah ta'ala, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa rahimal jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semuanya. Demikian juga yang masih hidup sekarang ini, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi, dan yang lainnya dari masyayikh As-Sunnah. Mereka sudah menjadi simbol-simbol. Siapa yang mencintai mereka, maka ketahuilah bahwa mereka sunni. Salam. Tapi kalau ada orang yang mencemooh mereka, menghina mereka, berucap-ucap miring tentang mereka, maka ketahuilah bahwa mereka adalah sahibu hawa. Pengikut hawa nafsu. Ashabu bidah. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Wa qala Baqiyah bin Walid rahimahullah ta'ala, inna lanamtahinu an-nasa bil auza'i. Berkata Baqiyah bin Walid rahimahullah, inna lanamtahinu an-nasa bil auza'i. Sungguhnya kami mencoba dan menguji orang-orang dengan Al-Imam Al-Auza'i. Bagaimana pendapat dia dengan Al-Imam Al-Auza'i? Faman dzakarahu bi khairin arafna annahu sahibus sunnah. Baik. Baik. Pemanda karahu bi khair, barang siapa yang menyebutkan Al-Imamul Auza'i dengan kebaikan, memuji-mujinya, arafna annahu, maka kita pun mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang dekat dengan sunnah dan mengamalkan sunnah. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yaghbizu Ammar bin Salamah fattahimhu 'alal Islam, masyaallah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aitar rajula yaghmizu Hammad bin Salamah, kalau engkau melihat ada seseorang yang mencela Hammad bin Salamah, karena Hammad bin Salamah al-imam tegar di atas sunnah dan keras terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Kalau aku melihat ada orang yang mencela Hammad bin Salamah, kalau kalian mendengar orang-orang mencela Hammad bin Salamah, fattahimhu 'alal Islam, engkau harus mempertanyakan tentang keislamannya bahkan. Agar ini muslim atau tidak ini, agar. Fa innahu kana syadidan al-mubtadi'ah, karena sesungguhnya dia Hammad bin Salamah sangat keras terhadap ahlul bidah. sangat keras terhadap ahlul bidah. Baik, maka siapa yang membencinya, maka dia tentunya imma pelaku bidah, wa imma dia orang-orang yang membela bidah. Agar. Wa qala Qutaibah bin Sa'id, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang bolehnya orang diimtihan kalau memang ada kebutuhan. Agar. Wa qala Qutaibah bin Sa'id, berkata Qutaibah bin Sa'id, idza ra'aita ar-rajula يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه طيب وذكر قوما آخرين فإنه على السنة ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. Dikatakan oleh Qutaibah bin Sa'id, إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث, kalau engkau melihat seseorang, seorang laki-laki يحب أهل الحديث, mereka mencintai ahlul hadith seperti Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai, wa dzakara qauman akharin, dan beliau menyebutkan yang lainnya dari ahlul hadith, fa innahu ala sunnah. Kalau kau melihat orang ini mencintai ahlul hadith, maka ketahuilah bahwa dia di atas sunnah, wa man khalafa haula'i fa'lam annahu mubtadi', dan barang siapa yang menyelisih mereka-mereka ini, ketahuilah bahwa mereka ahlul bidah. Fa yumtahanu ar-rajul idza turiba minhu, maka seseorang harus dicari kejelasannya kalau memang kita ragu-ragu. Ada riba, ada raib, ada keraguan. Au urida minhu amrun minal umur, atau kita pengen ada urusan dengan dia, kita cari kejelasan. Kita sering ucapkan barakallahu fikum, hatta urusan bangun rumah, mempekerjakan orang di rumah kita, tukang, cari tukang saja kita harus apa? Kita harus apa? Mencari tahu keadaannya. Ini tukang betul atau nyanda? Atau cuma tukang-tukangan? Wallah misalnya, tukang betul. Amanah enggak dia? Ahli memang dia? Bagus kerjanya? Halus atau tidak? Jujur atau tidak? Ini kan kita pertanyakan. Paham barakallahu fikum. Wallah musta'an. Kita mau masuk ke dalam urusan dagang atau urusan bisnis, kita kan tanya dengan, kita belajar dulu tentang apa yang kita jalani, apalagi ini urusan akhirat kita, urusan surga neraka kita. Wallahu musta'an. Fayumtahanur rajul yasturiba minhu, maka hendaknya dicari kepastian tentang orang tersebut kalau memang kita ragu-ragu terhadapnya atau kita pengen berurusan dengannya. Agar dari perkara-perkara sampai ulama kita mengatakan hatta urusan tomat harus kita tanya. Ada jarah ta'dil yang mendahuluinya. Kita peringatkan saudara kita, kau mau beli tomat? Iya. Kau beli tomat, kau beli yang di sana, jangan yang di situ. Yang di sana itu Pak Haji jujur dia. Tomatnya bagus-bagus. Yang di sana itu busuk-busuk. Cuma yang di atas yang bagus, yang di bawah yang busuk-busuk. Atau pas dikasih masuk, lain yang dipilih, lain yang dikasih masuk. Timbangannya pun tidak jujur dan seterusnya. Kita akan menerima ini cuma masalah jual beli tomat, kita menerima apa? Jarawat ta'din orang yang kita dengar, yang kita percaya dengannya. Apalagi urusan agama kita. Fayumtahanu rajul idza turiba minhu aw urida minhu amru minal umur. Kita pengen untuk jadikan dia sebagai guru untuk anak-anak kita. Mengajari mereka. Kita pengen untuk dia jadi khatib. Kita angkat dan dijadwalkan dalam khutbah-khutbah Jumat. Jangan sembrono. Karena akan berlanjut sampai 1 tahun. Kalau orang sudah terlanjur senang dengan dia, sementara kita sudah memasukkannya dan pengen untuk merubahnya dan menghapusnya dari jadwal, orang-orang akan bertanya, kenapa kau tidak pernah lagi si pulan berkhutbah? Kenapa? Wallahul musta'an. Fa yumtahanur rajul idza turiba minhu aw urida minhu amru minal umur fa innahu yumtahan. Wa hadzal amru la yastati'un nasu daf'uhu. Dan perkara ini adalah perkara yang tidak bisa ditolak, hatta fil muamalat. Sampai dalam perkara muamalat saja. Falau khataba rajulun imra'atan min ahliha fa innahu فإنه مطالب بالسؤال عن حاله. ولو خطب رجل امرأة, maka seandainya ada seseorang, خطب رجل امرأة, melamar seorang perempuan kepada keluarganya, fa'innahum mutalabun, maka wali perempuan ini diwajibkan untuk mencari tahu keadaan laki-laki yang melamar putrinya. Hal huwa mimman yurda dinuhu aw khuluquhu, apakah laki-laki ini adalah orang yang bisa diridai agamanya dan akhlaknya. Maka dianggap dungu orang-orang yang menikahkan anak putrinya dengan seorang yang tidak tahu dia bagaimana modelnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhirat nanti. Allah al-musta'an. Karena anak putri kita, kita akan titipkan amanah ini kepadanya. Ketika kita masih memeliharanya di rumah kita, kita didik dia baik-baik, maka ketika kita nikahkan, kita menyerahkan pendidikannya kepada laki-laki tersebut. Kalau kita menikahkannya dengan laki-laki yang tidak beres, berarti kita telah menganiaya putri kita sendiri. Kita telah menganiayanya. Wallahu musta'an. Hal wa man yurda minhu aw khuluqu wa la yuqalu lam ya'rif an hadha shay' wa bi hadha yastabinu lakum butlanul maqulah al asl fil muslimi al adalah. Baik. Wa la yuqalu lam ya'rif. Baik. Wa la yuqalu lam ya'rif an hadha shay'. Dan tidak boleh mengatakan aku tidak tahu, pokoknya dia datang melamar, aku terima saja daripada lama-lama. Tidak ada yang datang melamar-lamar. Siapa dia mau datang kasih kawin tu? Wallahu musta'an. Kalau tidak ada datang melamar, carikan untuk perempuan, untuk anaknya ini. Dan bukan aib barakallahu fikum, walaupun sebagian orang, sebagian kaum menganggap aib, aib besar mencari suami untuk anak perempuannya. Kenapa? Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya ke sahabat-sahabat. Wallahu musta'an. Wa bihadza yastabinu lakum butlanul maqulah al-aslu fil muslim al-adalah. Dari sini batillah ucapan yang mengatakan al-aslu fil muslim al-adalah. Asal dari seorang muslim adalah adalah kejujuran, keadilan, kebaikan. Paham barakallahu fikum? Jadi salah ungkapan ini bahwa asal dari seorang muslim itu adalah baik. Hadil makulah batilah. Waqtubul jarhi wa ta'dil syahidatun ala manakul. Pendapat yang mengatakan asal dari seorang muslim itu adalah kebaikan, batilah. Waqtubul jarhi wa ta'dil, dan kutub jarhi wa ta'dil sebagai saksi atas ucapan kita ini. Falau kana al-aslu fil muslimina kulluhum al-adalah mahtajan nasu ila ulama wa imma. Seandainya kaum muslimin semuanya baik, semuanya adil, semuanya jujur, semuanya amanah, semuanya taat, maka tidak butuh kita kepada ulama dan para imam-imam. Yujarrih min jawatin majruh, yujarrih yujrahu manjarahu wa yu'dalu man adalu. Tidak perlu lagi kita untuk mendatangkan imam-imam untuk menjarah orang-orang yang pantas untuk dijarah, yakni disebutkan kejelekan dan penyimpangannya, dan diberi pujian terhadap orang-orang yang betul-betul jujur dan betul-betul lurus pemahamannya. Ini masya Allah dua poin yang kita bisa dapati dalam pertemuan kita pada maghrib ini. Yang pertama tadi bahwa saya tidak lazim, tidak harus, tidak wajib mengikuti ulama tertentu. Kalau kita katakan ya fulan, engkau mengikuti si fulan itu ahlul bidah, ulama kita si fulan telah menjarahnya. Dengan dalilnya begini ini terangkan. Dia pun mengatakan saya tidak wajib mengikuti ulama si fulan. Dengan bantahan yang antum sudah dengar tadi. Demikian juga permasalahan apakah orang-orang tertentu, apakah orang itu yang mastur hal boleh untuk kita cari tahu keadaannya, dan bantahan untuk orang yang mengatakan bahwa al-aslu fil muslim al-adalah. Kalau kita mau berhubungan dengan hatta urusan dunia saja, kita harus mencari tahu tentang kondisi keadaannya. Agar hatta urusan dunia saja, apalagi ini urusan akhirat kita, urusan surga atau neraka. Sebagian ikhwah masih menyanyi. Menyebutkan diri dengan Facebook. Sebab mereka yang penting tidak melalaikan diri. Kita di dalam tidak melalaikan diri bagaimana? Coba dikalkulasi waktunya, mulai dari dia buka tag sampai dia ngirim dan melihat agar kira-kira berapa jam dia ambil waktu dalam satu hari. Coba dikalkulasi. Terutama kita sudah mengingatkan kita dari Facebook ini, hendaknya diberhentikan. Menyita waktu dan banyak syubhat di dalamnya. Agar kalau mau berbicara dengan seorang, telepon saja langsung, SMS saja langsung. Agar apalagi yang palingan ini yang setiap saat ganti status. Anda tidak tahu status bagaimana. Pokoknya ganti status katanya. Agar lagi mandi. Ada yang komentar pakai sabun banyak-banyak. Lagi jalan-jalan. Semua orang tahu lagi jalan-jalan dia. Tidak tahu benar atau tidak. Jalan-jalan di mall atau jalan-jalan dalam rumah. Kedar. Jangan barakallahu fiik. Jangan Allah musta'an. Ahsan antum tidak tahu Facebook, sama seperti Anda juga tidak tahu. Anda satu di mobil, satu mobil dengan beberapa saat tidak barakallahu fiik. Kemudian Anda bilang, Ustaz Anda ini tidak tahu Facebook sama sekali. Tidak pernah lihat, tidak pernah tahu itu Facebook apa dan bagaimana. Serempak mereka mengatakan, alhamdulillah. Ustaz tidak tahu. Lebih bagus tidak tahu daripada tahu. Baik. Ya, Anda tidak tahu apa di dalamnya, bagaimana orang-orangnya. Yang jelas para ulama kita sudah disampaikan kepadanya tentang kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya, sehingga para ulama mengatakan jangan. Lebih banyak ucapan tidak ada manfaatnya. Apa antum manfaatnya antum pasang status lagi mandi? Lagi mandi, lagi jalan-jalan, lagi galau, lagi anu. Masya Allah. Wah. Allah mustahil barakallahu. Jangan barakallahu. Tinggalkan. Anda tidak tahu ini maksudnya ini. Zaman dinosaurus, wallahu a'lam, aku betul ada. Allah musta'an. Ilahum wa barakatuh. Assalamualaikum. Ilahum wa barakatuh. Ilahum wa barakatuh.